إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في دين أعاذني الله وإياكم di antara kebiasaan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang sebelum kita yang telah diberi Alkitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka terus-menerus berada di atas kebatilan, di atas kelalaian, padahal Allah turunkan kepada mereka al-ilmu, Allah turunkan kepada mereka berbagai peringatan demi peringatan dengan tujuan supaya hati-hati mereka khusyuk kepada Allah, tunduk kepada kebenaran, dan mau menerima apa yang diturunkan oleh Rabb mereka. Akan tetapi mereka tidak mau menetapi hal-hal yang telah Allah perintahkan. Mereka cenderung sibuk dan mengurus urusan yang tidak diperintahkan sama sekali kepada mereka dari urusan-urusan dunia, sehingga lambat laun mereka pun mulai meninggalkan kewajiban-kewajiban, melalaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan akhirnya dari masa yang begitu panjang Allah azab mereka dengan dikeraskannya hati mereka. Akhirnya mereka memiliki kolbun yang membeku seperti batu. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, dan kita sebagai umat Islam dilarang untuk mengikuti langkah-langkah tersebut, yaitu langkah-langkah yang ditempuh oleh ahlul kitab. Hal ini sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Allah menyatakan, fa insyaallah ta'ala, di antara kita semua sudah banyak yang hafal. Allah menyatakan, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka itu khusyuk kepada Allah, dan mereka menerima kebenaran yang diturunkan kepada mereka, tunduk terhadap kebenaran tersebut. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka, yakni orang-orang yang beriman tadi, seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum mereka, yaitu kalangan Yahudi dan Nasara. Fatala alaihimul amad, maka berlalulah masa yang panjang kepada mereka. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi membatu. Wa katsirum minhum fasiqun, dan akhirnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Inilah ayat yang dimaksud, yang di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Al-khusyu di sini disebutkan oleh para ulama mufassirin. Kita tinjau dari segi bahasa, Yang namanya khusyuk itu adalah ketenteraman, dan juga bisa bermakna ketenangan, dan juga bisa bermakna ketawaduan. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Thaha ayat 108. Allah menyatakan wasyahatil aswatul rahman, dan merendahlah semua suara-suara terhadap Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa dikatakan secara bahasa, yang namanya khusyuk itu bisa berarti negeri yang tandus, yang gersang, yang tidak ada padanya dedaunan yang hijau atau pemohonan yang hijau, atau yang lebih enaknya kita pandang dengan pemandangan-pemandangan yang sejuk, tidak ada. Ini bermakna juga khusyuk. Para ulama mengambil definisi ini dari sebuah ayat dalam surat Fusilat ayat 39. Allah menyatakan wa min ayatihi, dan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, annaka tarul ardha khashi'ah, engkau melihat bumi itu tandus, gersang. Ikhwani fiddin azanillahu wa yakum. Adapun makna secara istilah, yaitu secara syariat, yaitu ketakutan seorang hamba terhadap Rabb-nya, yang mana rasa takut tadi membekas masuk ke dalam kalbunya, sehingga menghadirkan dan mengakibatkan keelokan akhlak yang begitu luhur, ketawaduan badan seorang hamba, seakan-akan dia merasa takut terhadap sesuatu. Inilah makna khusyuk yang dimaukan dalam syariat ini. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Maka setidak-tidaknya dalam ayat ini, kata para ulama, ada tiga sebab yang bisa mengeraskan kalbu kita. Sebab yang pertama adalah pengkhianatan. Berkhianat sebagaimana kebiasaan Bani Israel. Mereka mengubah kalamullah, baik arti atau makna, atau mereka menambah dan mengurangi, dan mereka tidak memperdulikan peringatan demi peringatan yang turun kepada mereka. Akhirnya mereka pun dilaknat, dan Allah jadikan hati mereka seperti batu. Hal ini sebagaimana Allah tetapkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-13. Allah menyatakan fabiman naqdhihim, disebabkan mereka melanggar mitsaqahum, perjanjian mereka sendiri, la'annahum, kami laknat mereka, waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka seperti batu yang membatu dan keras. Maka dari sini diambil kesimpulan bahwasanya kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah ahlul kitab tersebut. Kemudian perkara yang kedua, yaitu panjangnya zaman yang dikatakan oleh para ulama, yang maknanya panjang zaman di atas kebatilan, di atas kelalaian, sehingga sedikit demi sedikit mengikis ketaatan kepada Allah, juga sedikit demi sedikit mengikis hal-hal yang diperintahkan, dan mulai sedikit demi sedikit melanggar perintah-perintah Allah. Maka hal seperti ini bisa mengeraskan kalbu. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini terdapat kandungan sebab yang mengeraskan kalbu. Itu adalah yang terbesar, yaitu berbagai dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya hati itu bisa rusak dengan berbagai macam dosa dan maksiat, namun bisa kembali pulih menjadi hati yang selamat, qalbun salim, dengan berbagai ketaatan, dilandasi iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat ke-17, Allah menyatakan wa'lamu, ketahuilah, annallaha yuhyil ardu ba'da mautiha, sesungguhnya Allah menghidupkan bumi yang sebelumnya mati. Qad bayyana lakumul ayat, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, supaya kalian mau berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asraful anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Satu prinsip yang tidak boleh kita lupakan, yaitu prinsip senantiasa kita mengenal kalbu kita masing-masing. Apakah kalbu kita termasuk kalbun yang salim, atau kalbun yang marid, yaitu kalbu yang sakit, atau bahkan na'udzubillah kalbun mayit, kalbu yang mati. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami' Ulumul Hikam, yang namanya kalbu itu ibarat raja yang memerintahkan rakyatnya. Kalbu itu raja, sedangkan anggota badan lain sebagai rakyatnya. Kalau raja tersebut dalam keadaan saleh atau baik, maka rakyatnya insyaallah baik. Tetapi kalau raja tersebut dalam keadaan fasid, rusak, maka rakyatnya insyaallah akan rusak. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging tersebut dalam keadaan baik, maka akan baik seluruh anggota badannya. Kalau segumpal daging tersebut dalam keadaan jelek, maka akan jelek pula seluruh anggota tubuhnya. Beliau menyatakan, ketahuilah bahwa itu adalah qalbu, hati. Akhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, maka dari uraian ini sangat penting bagi kita untuk senantiasa meminta kepada Allah ketetapan hati kita dan istiqomah di atas jalan yang hak. Dikarenakan kita maklum semua dan sudah kita yakini bahwasanya jari kalbu kita ini semua berada di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang mulia yang datang dari Abdullah bin Amr ibn As dalam riwayat Muslim. Beliau menyatakan, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'i Ar-Rahman. Sesungguhnya hati-hati bani Adam itu semuanya ada di antara dua jemari dari jari-jemarinya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ka qalbin wahid, seperti hati yang satu. Yusarrifu haitsu yasha, Allah kehendaki, Allah akan palingkan hati-hati tersebut sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka Rasul menyatakan, Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang bolak-balik palingkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Juga dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, beliau menyatakan, masalul qalbi kamasalir risyah, perumpamaan hati itu seperti perumpamaan bulu, fi ardin falat, yang ada di padang sahara. Ada sebuah bulu yang jatuh di padang sahara, padang pasir yang begitu luas. Yuktuqallibuha ar-riyah, yang bisa dibolak-balikan bulu tersebut oleh angin. Nas'allaha salamah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.